Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala dengan segala taufik dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali melaksanakan ta'lim rutin yang kita laksanakan di kota ini. Ikhwan fi din azzakumullah, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Usulus Sittah yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kita masih berada dalam pembahasan Al-Aslul Awal, pokok dasar yang pertama. Dan terakhir, barakallahu fikum, yang kita sebutkan adalah ucapan beliau yang terdapat di halaman 13. Wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul amma. Keadaan kebanyakan Al-Qur'an menjelaskan tentang dasar yang agung ini, ini dasar tauhid, min wujuhin syatta, dari banyak sisi dijelaskan, bikalamin yafhamuhu, dengan ucapan yang difahami oleh abladul ammah, orang yang paling bodoh sekalipun dari kalangan orang awam. Perintah untuk bertauhid, dikarenakan Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran telah menyebutkan wa'budullaha wala tushriku bihi syai'a, beribadahlah semata-mata hanya kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebagaimana telah kita jelaskan, barakallahu fikum, ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyebutkan Al-Quranu kulluhu fit tauhid, Al-Quran seluruhnya menjelaskan tentang tauhid. Li'annahu, dikarenakan Al-Quran itu imma amrun bi'ibadatillah, terkadang padanya terdapat penjelasan perintah untuk beribadah kepada Allah. Wa tarku syirik, dan meninggalkan syirik. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid, atau di dalam Al-Quran terdapat penjelasan balasan bagi ahli tauhid. Wa jazai ahli syirik, dan juga balasan bagi ahli syirik. Wa imma fi ahkamil halali wal haram, atau juga Al-Quran menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Wa hadhihi min huquqi tauhid, dan halal haram itu termasuk dari hak-hak tauhid. Wa imma qasasun, atau terkadang pula, barakallahu fikum, Al-Quran menjelaskan tentang kisah-kisah. Disebutkan, diterangkan, dijelaskan, dituangkan di dalam Al-Quranul Karim berbagai macam kisah. Anir rusuli wa umamihim, tentang para rasul dan umat-umat mereka. Wa ma hasala bainahum minal khusumat, dan apa yang terjadi di antara mereka dari permusuhan. Permusuhan antara para rasul dengan umatnya. Wa hadza jazaa'ut tauhid wasyirik, dan ini juga adalah balasan tauhid dan syirik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para pembela dan penolong para rasul, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan bahkan membinasakan para penentang dakwatut tauhid yang dibawa oleh para rasul. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, sehingga tidak keliru dan tidak salah ketika Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan bahwa kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an itu menjelaskan tentang pokok tauhid dalam rangka beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan meninggalkan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, thumma sara ala aktsaril ummati ma sara, kemudian setelah terjadi atas kebanyakan umat apa yang telah terjadi, azhara lahum asyaitanu al-ikhlas fi surati tanaqqusi as-salihin wat-taqsir fi huquqihim, maka syaitan kemudian menampakkan kepada mereka bahwa al-ikhlas, bahwa tauhid itu ditampakkan oleh syaitan kepada manusia dalam bentuk tanaqqusi as-salihin, perendahan kepada orang-orang saleh, wat-taqsir fi huquqihim, dan mengurangi hak-hak orang saleh tersebut. Artinya bahwa ketika ada orang-orang yang mereka mengupayakan untuk menunaikan perintah Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengikhlaskan peribadahan semata-mata hanya kepada Allah Jalla wa'ala, maka mereka menyatakan ini adalah bentuk perendahan dan pengurangan hak terhadap orang-orang saleh. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan kalimat ini, idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, la tad'u al-makhluqin, jangan kalian berdoa kepada makhluk, jangan kalian beristighatsah kepada mereka, tetapi berdoalah dan beristighatsahlah kepada Allah saja. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah hanya kepada Allah. Jangan kalian berdoa kepada kuburan dan orang-orang yang telah meninggal. Yaqulun, mereka menyatakan kata Syekh, anta tatanaqqasul awliya. Kamu sudah merendahkan orang saleh. Padahal mereka ini, orang-orang saleh ini, mereka memiliki kedudukan di sisi kami. Para wali tersebut, mereka memiliki kedudukan di sisi kami. Kami mengagungkan mereka, kami memuliakan mereka, dan kami memanggil-manggil nama mereka ketika berdoa. Maka inilah kedudukan mereka. Lah sementara engkau, kata mereka barakallahu fikum, engkau merendahkan hak-hak mereka dan tidak mau mengakui fadilah dan keutamaan yang ada pada para wali dan orang-orang saleh tersebut. Kata Syekh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, hakadha yaquluna lidu'ati tauhid. Demikianlah mereka menyatakan kepada para da'i yang menyuruh kepada tauhid. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, kita mencintai orang-orang saleh, kita mencintai wali-wali Allah Jalla wa'ala, berwala, berloyalitas kepada mereka, kita mengagungkan mereka dan memuliakan mereka. Akan tetapi kecintaan kita kepada orang saleh, kecintaan kita kepada para wali, pengagungan dan pemuliaan serta penghormatan kita kepada para wali dan orang-orang saleh, la nu'tihim syai'an min haqqir rabb. Kita tidak memberikan sedikit pun kepada mereka hak Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan memberikan kepada mereka sedikit pun dari perkara ibadah, dari hak ibadah. Kenapa demikian? Li'annaha laysat haqqan lahum. Karena itu bukan hak mereka. Hak untuk diibadahi itu semata-mata hak murni yang dimiliki Allah Jalla Subhanahu wa taala, yang tidak boleh diberikan kepada siapapun dari kalangan makhluk-makhluk Allah Jalla Subhanahu wa taala, termasuk para wali dan orang-orang saleh yang kalian maksudkan. Dan mereka barakallahu fikum, para wali dan orang-orang saleh ini sendiri yang kalian menjadikan mereka sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Jalla wa'ala, yang kalian memanggil-manggil nama mereka ketika berdoa dan beristighatsah, meminta pertolongan dan meminta perlindungan, hakikatnya mereka pun tidak pernah ridha atas perbuatan yang kalian lakukan. Mereka sendiri tidak pernah ridha tatkala mereka dimintai doa bersama Allah Jalla wa'ala, dan mereka sendiri tidak pernah ridha tatkala mereka diminta istighatsah tatkala musibah melanda manusia. Fa ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian kata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa adhhara lahumus syirka billah, dan syaitan itu menampakkan kepada mereka kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, fi surati mahabbati salihina wa atsba'ihim, dalam bentuk itulah kecintaan kepada orang saleh dan pengikut-pengikut mereka. Ikhwani fi din azzakumullah, kalimat ini dijelaskan al-imam al-allama al-fauzan hafidhahullahu ta'ala, hum yaqulun, mereka menyatakan, inna istighathatahum bis-salihin wastinjadahum bihim, bahwa istighathah yang mereka lakukan terhadap orang-orang saleh, permohonan bantuan yang mereka lakukan kepada para wali, itu adalah hakikat i'tirafun bifadlihim wa ijlalul lahum, bentuk pengakuan terhadap fadilah yang dimiliki para wali dan orang saleh tersebut, dan itulah bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap mereka. Ikhwan fi din azzakumullah, hadza ma zayyana lahumus syaitan, inilah yang dihiasi oleh syaitan bagi mereka. Benar-benar syaitan mampu mengelabuhi mereka. Benar-benar syaitan mampu untuk membolak-balikkan akal fikiran mereka. Benar-benar syaitan mampu untuk mempermainkan mereka. Istighatsah kepada para wali dan orang saleh, meminta bantuan dan pertolongan kepada orang saleh, bahwa itulah cara penerapan dan realisasi dari pengakuan terhadap fadilah dan kemuliaan yang ada pada orang saleh. Dan ini adalah tipu daya syaitan barakallahu fikum. Dan kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah syaitan jin dan syaitan manusia. Sebagaimana kita tahu bahwa syaitan bukan sekedar dari kalangan jin, tetapi juga syaitan dari kalangan manusia. Sementara syaitan dari kalangan manusia adalah ulama'ud dalal, ulama-ulama yang sesat. Syaitan-syaitan manusia yang mereka berbicara dengan ucapan-ucapan batil, yang mereka menulis dan mengarang berbagai macam karya tulis sebagai bentuk upaya dakwah dan seruan mereka kepada kesyirikan yang telah mereka tanamkan di tengah-tengah manusia. Yang mereka menyangka dan meyakini bahwasanya anna hadza min ta'dhimis salihin, bahwa kesyirikan yang mereka kukuhkan itulah bentuk pengagungan kepada orang saleh. Wa minal i'tirafi bi fadlihim, dan itu termasuk bentuk pengakuan terhadap fadilah mereka. Wa min muwalatihim, dan termasuk bentuk sikap loyalitas berwala kepada orang saleh. Bahkan di waktu yang sama barakallahu fikum, wa anna adama du'aihim wa adama al-istighathati bihim min al-jafa'i fi haqqihim, tidak mau berdoa kepada orang saleh, tidak mau beristighatsah kepada orang saleh, itu termasuk kebodohan terhadap hak-hak mereka. Wa min bughdihim, bahkan mereka menyatakan bahwasanya kalian yang tidak mau berdoa, tidak mau beristighatsah kepada orang saleh, itu sikap kebencian kepada orang saleh. Ila akhiri ma yaqulun, sampai akhir yang mereka ucapkan. Hadza mawjudun fi kutubihim, dan ini ada dalam kitab-kitab mereka, kata Syekh. Fahadza barakallahu fikum minal balaya azimah, termasuk bencana dan musibah yang sangat besar yang menimpa umat ini. Sehingga dari sinilah kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sebagai bentuk kasih sayang dan rahmat beliau kepada umat ini, dengan tersebarnya berbagai macam kesyirikan, dengan tersebarnya berbagai macam pergeseran dari aqidatul islamiyati sahihah, pergeseran dari aqidah islamiyah yang benar, yang lurus, maka beliau berupaya membimbing umat ini. Yujaddidu lahum dina nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berupaya memurnikan kembali ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena begitu banyaknya manusia yang tertipu dan terpedaya oleh syaitan, kesyirikan yang sebetulnya itu adalah dosa terbesar, kejahatan yang paling besar kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang berupaya untuk memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dan menyeru manusia untuk melakukannya, justru mereka dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh, sebagai orang-orang yang menginginkan perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah umat. Maka dengan inilah kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menulis risalah-risalah yang agung ini untuk mengembalikan manusia kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, kemudian yang berikutnya kata Syekh Al-Fauzan atau kata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslu al-thani, usul yang kedua, landasan yang kedua, yang dengan kalimat tadi berarti kita telah selesai dari al-aslul awal. Amarallahu bil istima'i fid din, atau amrullahi bil istima'i fid din wan nahyu anit tafarruq. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu di dalam agama dan larangan dari perpecahan. Fabayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhul awam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dengan penjelasan yang mencukupi dan mengobati yang bisa difahami oleh orang-orang awam. Dan ini adalah asal yang agung. Perintah untuk bersatu di dalam agama dan tidak berpecah, tidak berselisih di dalam agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip yang agung ini dengan penjelasan yang sangat gamblang, dengan penjelasan yang sangat jelas. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, hadzal aslu mawjudun fil Quran. Pokok ini ada di dalam Al-Quran. Dan ini diantara ucapan yang sangat baik dari beliau, yang dengan kalimat ini sebagai bantahan terhadap ahlul batil, terhadap musuh dakwatu ahli sunnati wal jamaah, yang mereka menuduhkan lebih khusus kepada Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bahwa berbagai macam perkara yang beliau tuangkan di dalam kitab-kitab beliau adalah sesuatu yang muncul dan berasal dari ra'yu dan akal fikiran beliau rahimahullah. Wa hadza minal kadzib wal buhtan, dan ini termasuk dari kedustaan. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyatakan bahwa apa yang disebutkan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam usul yang kedua ini, kata beliau, hadzal aslu mawjudun fil Qur'an. Asal ini ada di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan jangan kalian saling bercerai-berai. Dalam surah Ali Imran ayat 103. Dalam ayat 105 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan bercerai-berai, berselisih. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah juga menyatakan dalam surah Al-An'am 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai', innama amruhum ilallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka dalam keadaan berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, lasta minhum fi syai', engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Unzuru barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala yubarri'u nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min hadhihi sifat adh-dhamimah ar-radhilah. Allah melepaskan nabinya, membersihkan nabinya alaihi salatu wassalam dari sifat berpecah belah dan bercerai-berai dalam agama, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya yang namanya perpecahan, perselisihan dan pertikaian itu sesuatu yang buruk dan tercela. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dalam keadaan mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, lasta minhum fi syai', engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun, wahai Muhammad. Innama amruhum ilallah, dan hanya urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din azzakumullah, bahkan sungguh prinsip yang agung ini bukan semata-mata Allah wasiatkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan umatnya, bahkan telah Allah tanamkan dan telah Allah pancangkan kepada risalah para anbiya wal mursalin sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat ke-13, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama. Apa yang telah Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh, dan telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan kami wasiatkan pula dengannya Ibrahim, Musa dan Isa, an aqimuddin, hendaklah kalian menegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah belah dan bercerai-berai dalam agama ini. Fa ikhwan fi din azzakumullah, sehingga tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mereka berpecah belah dan bercerai-berai dalam agama ini. Bahkan yang wajib adalah agar mereka menjadi umat yang satu di atas tauhid. Allah menyatakan, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Sehingga tidak boleh bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk berpecah belah dalam akidahnya, bercerai-berai dalam akidahnya, untuk berbeda dalam ibadahnya, dalam hukum-hukum agamanya. Yang satu menyatakan ini halal, wahada yaqul, sementara yang lain menyatakan haramun bighairi dalil. Si fulan menyatakan ini halal, si alan menyatakan ini haram tanpa dalil. La yajuzu hadha, yang demikian tidak diperbolehkan. Tidak diragukan kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwasanya yang namanya perbedaan atau perselisihan itu adalah tabiatul bashar, termasuk dari tabiatul al-bashar, tabiat manusia. Dan ini sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wala yazaluna mukhtalifina, dan senantiasa manusia itu akan berselisih. Jadi perselisihan, pertikaian itu adalah tabiatul bashar, tabiatnya manusia. Namun barakallahu fikum, bukan berarti kalau dikatakan itu adalah tabiatnya manusia, maka dia terus-menerus memelihara dan melanggengkan tabiat yang buruk tersebut, karena itu adalah keburukan. Oleh karena itu Allah menyatakan pada lanjutan ayatnya dalam surah Hud ayat 118-119, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, senantiasa mereka manusia ini akan berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebagaimana dikatakan tadi barakallahu fikum, bahwasanya perselisihan dan perpecahan atau pertikaian termasuk dari tabiatul bashar, tabiatnya manusia. Namun kata beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan, lakinnal ikhtilaf yuhsamu birruju'i ilal kitabi was sunnah. Namun perselisihan itu harus diatasi. Harus diatasi. Dan bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara birruju' ilal kitabi was sunnah. Dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika aku dan engkau berselisih, kata beliau, jika terjadi perselisihan antara aku dengan engkau, maka wajib atas kita berdua, wajib atas kita semuanya, untuk merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in famada farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih pada satu perkara, subhanallah, Allah menyebutkan dengan kalimat nakirah. Naam. Nakirah tufidul umum, yang memberikan faedah umum, perselisihan apa saja. Naam. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah perselisihan itu, solusi dan jalan keluarnya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, jika kalian mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir. Naam. Adapun untuk kemudian dikatakan kullun yabqa ala madhhabi, masing-masing orang biarlah tetap di atas madhhabnya masing-masing. Wa kullun yabqa ala aqidatih, masing-masing orang biarlah tetap di atas akidahnya. Jangan dibantah, jangan dikritik. Jangan dijadikan sebagai sebab perselisihan. Yang ini Syiah, biarkan dia di atas akidah Syiahnya. Meskipun dia mencaci maki para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Meskipun dia melecehkan ibunda kaum mukminin, ummahatul mukminin. Meskipun dia mencerca kitabu Al-Qur'anul Karim dan yang lainnya, biarkan mereka. Yang ini di atas akidah khawarijnya, biarkan masing-masing orang. Yang ini di atas akidah sufinya, biarkan dia. Dan mereka menyatakan, wannasu ahrarun fi araihim. Manusia itu punya kebebasan berfikir. Manusia punya kemerdekaan sendiri-sendiri untuk menyampaikan ra'yu dan pendapatnya, logikanya masing-masing. وَيُطَالِبُونَ بِحُرِّيَّةِ الْأَقِيدَةِ, dan mereka menuntut adanya kebebasan berakidah. وَحُرِّيَّةِ الْكَلِمَةِ, dan kebebasan berucap dan bernaam berkomentar. فَهَذَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ, kata Syekh Al-Fauzan, هَذَا هُوَ الْبَاطِلُ, inilah yang batil. الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ, yang Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya ketika Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian bercerai-berai. Yang penting barakallahu fikum, kata mereka slogannya, masing-masing kita ini kan menginginkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus menjadi permasalahan. Apalagi dijadikan sebagai sebab pertikaian dan perselisihan. Ketika masing-masing orang memiliki cara sendiri-sendiri dan praktek yang berbeda dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting masing-masing tujuannya adalah dalam rangka menyembah Allah Jalla wa Ala. Maka ucapan Anda ini telah diterangkan dan dijelaskan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menyatakan, walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fatturuqu alaihim masdudah wal abwabu alaihim mughlaqah illa min hadha at-tariq al-wahid fa innahu muttasilun billah musilun ilallah. Seandainya manusia, atan nasu min kulli tariqin, manusia akan datang dari semua jalan dan mereka ingin membuka setiap pintu. Masing-masing orang punya kemerdekaan sendiri-sendiri dengan caranya sendiri-sendiri. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fatturuqu alaihim masdudah. Maka jalan yang akan mereka tempuh dengan membuka berbagai macam jalan-jalan yang mereka sangka akan mengantarkannya kepada Allah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, fatturuqu alaihim masdudah, jalannya itu buntu. Wal abwabu alaihim mughlaqah, dan pintu yang akan mereka buka dari berbagai macam pintu ini tertutup. Illa min hadha tariq al-wahid, kecuali dari satu jalan saja, yaitu jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada penyimpangan, tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada pertikaian yang menyelisihi jalan Rasul alaihi salatu wasallam yang lurus. Naam. Karena kata beliau rahimahullah, fa innahu muttasilun billah. Karena hanya jalan inilah, jalan sunnah inilah yang bersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, musilun ilallah, dan dialah yang mengantarkan dan menyampaikan kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka wajib kata Syekh Al-Fauzan untuk kita berkumpul, bersatu di dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara kita kepada kitabullah, sampai pun dalam permasalahan fikih. Jika kita berselisih dalam satu perkara, maka kita timbang kepada dalil. Barang siapa yang pendapatnya, yang amalannya itu dipersaksikan dan dikuatkan oleh dalil, berarti kita bersama dia. Dan barang siapa yang menyalahi dalil, barang siapa yang pendapatnya menyelisihi dalil, fa innana la na'khudhu bil khata, maka kita tidak mengambil pendapat yang salah dan keliru tersebut. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meninggalkan kita begitu saja. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meninggalkan atau tidaklah membiarkan kita berselisih, berpecah belah, tanpa meletakkan bagi kita mizan, tanpa meletakkan mizan timbangan, yang dengan timbangan itu akan menjelaskan, merinci, bainas sahih minal khata, yang benar dari yang salah. Allah jelaskan. Allah tidak biarkan kita di atas perselisihan tanpa menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala wada'a lana al-Qur'an was-sunnah. Allah telah meletakkan bagi kita Al-Qur'an dan sunnah. Farudduhu ila Allah, maka kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah maknanya kembalikan kepada Qur'an. Kembalikan kepada Rasul maknanya sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam kepada sunnah beliau. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab Allahi wa sunnati. Aku telah meninggalkan untuk kalian yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat setelahku, yaitu kitab Allahi wa sunnati Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi, seakan-akan Rasulullah alaihi salatu wassalam itu hidup berada di tengah-tengah kita dengan adanya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan adanya sunnah Nabi yang tertulis dengan begitu rapinya, yang terbukukan dalam kitab-kitab para ulama, dan mereka menjelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif, seakan-akan Rasulullah alaihi salatu wassalam ada di tengah-tengah kita. Dan ini termasuk fadilah yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini. Bagaimana Allah jalla subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan dan meninggalkan kita dalam kebingungan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan dan memberikan kepada kita apa yang bisa mengarahkan kita kepada yang benar dari berbagai macam perselisihan, perbedaan, dan pertentangan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Adapun orang yang tidak menginginkan al-haq, dan dia menginginkan agar setiap orang, biarlah di atas madhabnya, biarlah di atas agamanya, biarlah di atas keyakinannya, lalu kemudian dia menyatakan, najtami'u fima ittafaqna alaih, kita berkumpul bersatu dalam apa yang kita sepakati. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi, dan masing-masing kita memberikan udzur kepada yang lain dalam perkara yang kita berselisih. Kata beliau, hadza la syakka annahu kalamun batil, ini tidak diragukan adalah ucapan yang batil. Terkadang mungkin sebagian orang, kata Syekh, orang-orang yang mereka menginginkan agar setiap umat dari umat Islam ini biarlah tetap di atas perselisihannya, lalu kemudian menyatakan bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku itu adalah rahmat. Dan ini banyak. Hadis ini banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dengan menyatakan ikhtilafu ummati rahmah, bahwa perbedaan umatku itu adalah rahmat. Maka Syekh menjelaskan, wa hadzal haditsu yurwa walakinnahu laisa sahihan, hadis ini diriwayatkan tetapi dia bukanlah hadis yang sahih. Tayib. Ikhwan fi din azakumullah, bahkan yang ada dari hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, al-ijtima'u rahmah wal-furqatu azab, persatuan itu adalah rahmat dan perselisihan hakikatnya adalah azab. Sehingga benar-benar apa yang mereka sebutkan bertentangan dengan sabda Rasulullah ketika menyatakan ikhtilafu ummati rahmah, bahwasanya perselisihan dan perbedaan umatku adalah rahmat. Ikhwan fi din azakumullah, ini yang bisa kita jelaskan dari penjelasan al-Asluthani. InsyaAllah akan kita jelaskan lanjutannya pada kajian berikutnya biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lamis sawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.